kewajiban tersebut amul wajib. Utama ibadah. Seutama utama dan kewajiban pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Ini posisi dan status ilmu. Ilmu itu seutama-utama ibadah dan semulia-mulia terus merupakan kewajiban yang pertama kali. Dan ilmu merupakan pondasi dasar agama. Ilmu pondasi dasar agama. Rukun Islam sebanyak 5 macam, rukun iman sebanyak 6 macam, rukun ihsan 1 macam. Semua rukun-rukun ini, baik rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, itu tidak akan bisa kita kerjakan tanpa ilmu. Ya, ini tolong dicatat baik-baik. Rukun Islam sebanyak 5 perkara, rukun iman sebanyak 6 perkara, rukun ihsan 1 perkara. Masing-masing rukun ini tidak akan bisa kita kerjakan tanpa ilmu. Coba, bisa enggak kita terangkan kalau enggak ngaji rukun syahadat ada berapa? Bingung sudah. Rukun la ilaha illallah enggak ngerti. Nah, kalau rukunnya enggak ngerti, gimana merealisasikan kalimat la ilaha illallah? Makanya tidak aneh, tidak heran kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah sekso bodu kun rangel. Ora heran. Karena enggak ngerti. Tuh. Maka demikian Ibu sekalian, maka jangan sampai kita remehkan ilmu. Begitu juga merealisasikan rukun-rukun yang lain. Maka mari kita terus tanamkan, terus dibangun kecintaan untuk thalabul ilmu. Mudah-mudahan setiap majelis yang kita hadiri menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kajian kita pagi ini yang insya Allah kita akan belajar bersama-sama bagaimana seseorang bisa meraih nafsul mutmainnah, jiwa yang tenteram, jiwa yang tumakninah, jiwa yang tenang, jiwa yang damai, as-sa'adah, kebahagiaan. as-sakinah, ketenangan. Ini bagaimana jiwa itu bisa kita raih, sehingga kelak pada saat kita meninggalkan dunia, saat kita meninggalkan dunia, saat kita keluar hari pertama dari dunia ini, saat ruh kita dipisahkan dengan jasad kita oleh malakul maut, kita dipanggil olehnya, diseru dengan panggilan yang istimewa, dengan kalimat ya Allah, ya Tuhan nasul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Nah, tentunya tidak setiap jiwa demikian, Pak. Tentunya tidak setiap jiwa demikian. Makanya ketenangan itu ada dua macam. Ada ketenangan nafsiyah, ada ketenangan hakiki. Ya. Ketenangan secara emosional dan ketenangan yang hakiki, ketenangan yang betul-betul membawa kedamaian dan ketenangan serta kebahagiaan pada puncaknya. Ya. Makanya di dalam kajian tazkiyah itu kita oncei satu persatu setiap rasa yang ada pada diri kita ini. Kadang-kadang kita ini kita urap soalnya rasa itu. Sekarang kalau menurut jenengan sedih dengan menderita itu sama apa enggak? Hah? Sedih dengan menderita sama apa enggak? Yang ditanya gini aja susah sedih anda. Ini baru ditanya saja sudah sedih. Bahagia dengan senang sama apa enggak? Hah? Apa bedanya? Nah, mulai sedih. Oh, tong ini saya ngerti ngomong gak bisa beda, gak bisa jelas. Aku piye itu bisa dituntut sedih, repot ini. Dan kita ngaji di sini untuk melepaskan kesedihan. Makanya insya Allah tidak terlalu banyak saya tanya supaya menjadikan tidak terlalu banyak beban. Atau perlu ditanya terus supaya beban-bebannya itu melontok dari pikiran kita. Karena kita sering keliru melihat, keliru ngecap, keliru menstatus gitu ya. Hal-hal yang bukan pada tempatnya. Jadi beda itu, Pak. Sedih dengan menderita beda. Sama dengan sambat dengan keluh kesah atau apa namanya? Meratap. Keluh kesah dengan sambat itu beda kan? Hah? Keluh kesah. Keluh kesah dalam syariat boleh kan? Keluh kesah loh. Boleh. Gak situ. Kan dilarang berkeluh kesah. Yang boleh sambat. Boleh sambat itu kebutuhan alami. Itu gak masalah. Kalau berkeluh kesah itu setiap rasa diungkapkan. Kalau setiap rasa diungkapkan, kamu gak tahu waras lah. Gimana? Tadi uang kungkring-kringan. Tahu kring-kring. Kalau enggak? Kalau enggak? Saya hati cekelannya Pak Pungso. Itu berkeluh kesah. Rasa ini sambat, rasa ini sambat. Itu yang enggak boleh. Enggak setiap rasa harus disampaikan. Ya. Ada rinciannya nanti di dalam kitab tasnya. Baik. Nah, bapak-bapak, maka ketenangan jiwa, nafsul mutmainah merupakan kebutuhan yang paling besar. kebutuhan pada setiap orang. Karena itu bagian dari as-sa'adah, bagian dari kebahagiaan. Dan itu bagian pintu-pintu yang menuju sakinah, ketenangan. Perhatikan, yang menuju sakinah itu tuma'ninatul qalb. Jiwa yang tentram itu bagian dari as-sa'adah, bagian dari as-sakinah, kebahagiaan dan ketenangan. Tenang. Makanya ada sebuah materi dalam kajian parenting keluarga, biasanya dikasih judul apa? Ada dua judul yang familiar, membentuk rumah tangga yang samawa. Kemudian yang kedua, impian yang tidak pernah tercapai, itu apa? Rumahku adalah baiti jannati. Apa? Surgaku. Rumahku adalah surga. Itu impian yang enggak pernah tercapai. Karena enggak bisa diterapkan. Itu gimana jenengan mencetak rumahku adalah surgaku? Enggak bisa diwujudkan. Yang bisa diwujudkan itu ada surga di rumahku. Itu beda judulnya. Saya lebih milih judul yang kedua dari yang pertama. Pertama sulit dibentuk soalnya. Rumahku adalah surgaku. Itu gimana mewujudkan rumah itu seperti surga? Surga itu ada masalah enggak? Surga ada masalah enggak? Rumah kita. Lalu yang datang aja wajah-wajah bermasalah. Enggak bisa diwujudkan. Surga ada kesedihan enggak? Ada pertikaian enggak? Ada percekcokan enggak? Enggak ada. Rumah kita full. Gimana antum mewujudkan rumah pada surga ku? Metode apa yang dipakai? Enggak bisa. Kecuali diwalik judulnya itu, ada surga di rumahku, beda. Sehingga nanti pernik-pernik yang ada, problem-problem yang ada, itu bisa diracik dan dikemas, bisa menjadi jalan-jalan menuju surga. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam materi ini kita menukil sebuah nasihat dari Imam Ibnu Hazm. Menukil dari nasihat Imam Ibnu Hazm. Ini sebelum kita lanjutkan, saya menukil sebuah kalimat yang sering kali kita dengar. Kalau orang itu diuji ekonomi, diuji keluarga yang sakit, diuji kenakalan anaknya, diuji dengan errornya akhlak orang-orang di sekitarnya, muncul sebuah kalimat, kalau ujian itu terus-menerus begini, ya apa carane iso urip? Tuh, pernah dengar kalimat itu? Pernah? Gimana bisa mencapai ketenangan hidup? Api sok tenang, ibadah sok tenang, kalau hidup itu dioyak-oyak dengan yang namanya masalah. Berarti sumbernya apa ini? Sumbernya gak tenang berarti apa? Kalau tadi dikemas itu loh, bahasa tadi loh. Ya apa iso tenang, ya apa iso khusyuk, ya apa iso damai. Kalau hidup ini dioyak-oyak dengan masalah. Ini belum selesai, datang lagi. Ini belum tuntas, buatan yang datang lagi. Kalau begini caranya, gimana orang bisa meraih ketenangan? Berarti sumber ketidaktenangan di mana? Hati. Jangan ditanya gini aja sudah menderita ini, Pak. Ya Allah. Sing calon ngono jawab niku. Dari apa masalah ini? Masalah gitu loh. Jenengan bingung dengan pertanyaan saya atau jenengan bingung masalah jenengan? Kok tenger-tenger gitu loh, saya itu bilangnya. Calon gitu loh. Bukan paham ya? Cek seweger, cek coplok kabeh, nayeng-nayeng gitu. Kalau itu menjadi tolak ukur, masalah, berarti orang yang paling banyak masalahnya adalah orang yang tidak pernah tenang. Betul? Betul? Kalau masalah, ujian gak pernah berhenti, problem gak pernah berhenti, terus berdatangan, kalau itu menjadi sumber tolak ukur orang tidak menderita, gagal bisa mendapat ketenangan, berarti orang yang tidak tenang adalah orang yang paling banyak masalah. Sekarang kalau ditanya manusia yang paling banyak masalahnya siapa? Siapa? Rasulullah SAW. Berarti orang yang paling menderita siapa? Rasulullah. Rasulullah. Moga jadi. Nah, terus gimana? Terus ya. Bukankah itu faktanya? Bukankah itu kenyataannya? Ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, man asadun nas al-bala? Man asadul bala al-nas? Siapa manusia yang paling banyak dan paling besar ujiannya? Nabi menjawab, al-anbiya, para nabi. Jelas itu. Dan bukti-bukti dalam sejarah sudah nampak sekali. Di mana rumah tangga Rasulullah itu full yang namanya ujian, fitnah-fitnah tiap saat datang di rumah Rasulullah sallallahu. Tapi kalau kita ditanya, siapa yang paling bahagia manusia ini? Enggak tahu juga. Rasulullah Muhammad sallallahu. Ayam bakar wong Solo. Siapa yang paling bahagia? Kok jadi kan bingung, Bapak? Mungkin heran lagi. Sampean tuh bingung dengan pertanyaan saya atau jenengan bingung dengan masalah jenengan gitu loh. Yang paling bahagia siapa? Rasulullah SAW. Kok bisa manusia paling banyak masalahnya, paling besar ujiannya, kok paling bahagia? Berarti di mana letak kuncinya dan apa sebab kebahagiaan? Dan berarti kan bukan tolak ukurnya di situ. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, beliau Imam Ibnu Hazm itu disebut oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi menjuluki Imam Ibnu Hazm itu adalah Imam Al-Awhad wa ilmuhu kalbah. Beliau mengatakan tiada tandingnya ulama yang tiada tandingnya di zamannya. Al-Awhad, kata Imam Adz-Dzahabi. Imam Ibnu Hazm adalah al-imamul awhad, imam yang sulit dicari tandingannya. Keilmuannya seperti kalbahar, seperti lautan lepas. Kenapa? Karena beliau itu bisa dikatakan orang pelaku dalam kehidupan. Kalau panjenengan mungkin ustaz memberikan jangan cinta dunia, hati-hati dengan dunia, mungkin ustaznya gak seberapa banyak duitnya gitu. Ya sehingga panjenengan dengan saya begitu kan. Yes, kita gak usah muluk-muluk, punya keinginan, gak usah tinggi-tinggi, punya cita-cita, gak usah beli sesuatu. Kita bisa ngomong begitu dengan materi itu kalau kita gak nyentuh duit. Ya. Imam Ibnu Hazm itu seorang qadhi, pejabat tinggi, kekayaannya melimpah ruah. Tapi bukan dengan di situ beliau mencari ketenangan. Lalu beliau merinci, beliau jalan di dalam kehidupan ini, Pak. Terjun di tengah masyarakat, menyimak dan memperhatikan bagaimana sih orang mencari kedamaian. Pada umumnya, kalau menurut survei panjenengan, kita setiap kali ngelihat apa, Bang? Ngelihat pemandangan sekitar, Bang? Ngelihat. Cuma mikirin medidi, ndelok ya, okay? Mikirin medidi. Yang paling banyak dipikir siapa? Dalam dirinya sendiri. Terus dibanding-banding ke tuh jadinya. Beliau menyimak kehidupan ini dan meneliti, mengkaji, belajar apa sih yang membuat orang bahagia dan apa orang mencukupi, menenteramkan jiwanya. Akhirnya ditulis sebuah karya yang luar biasa. Beliau mengatakan, wa innama akala man akal. Ketika seseorang makan, maka dia milih apa yang harus dimakan. Ketika makan, dia milih apa yang harus dimakan. Yang hobi makan, ketenangannya pada saat apa? Makan. Dan makanan yang menyenangkan itu yang dipilih. Milih makanan, milih. Yang kedua apa kata beliau? Wa syariba man syarib. Dan ketika orang minum, dia pun memilih apa yang harus diminum. Ada sekian puluh macam minuman, kita milih. Betul Pak? Milih. Wa nakaha man nakah. Dan ketika orang menikah, man nakah, dia pun mencari siapa yang harus dinikahi. Milih juga. Milih maksud? Milih. Kira-kira yang dipilih yang bagaimana? Yang disenangi. Entah wajahnya, entah sifatnya pada saat itu. Begitu dianggap cocok dan menyenangkan, maka dipilih. Begitu cara kita menikah dulu. Atau tanpa pilihan, pilih. Ketemu cantol nih, dibentel langsung tawari gitu, atau pilih. Pilih. Pilih. Masya Allah. Ketika menikah, milih. Walabisa man labis. Dan ketika orang berpakaian, orang pun milih pakaian apa yang akan dipakai. Walaiba man laib. Masya Allah. Sampai dalam urusan bermain, man laib, permainan apa yang akan dia mainkan. Mungkin dengan mainan itulah dia akan menghilangkan stresnya. Mungkin dengan mainan itulah dia meraih ketenangannya, menghilangkan depresinya. Kemudian man maku waqtanna maniqtanna. Ada orang yang bersembunyi, berdiam diri. Dia mencari ketenangan dengan apa? Berdiam diri. Enggak kemana-mana dia. Kemana-mana dia malah sumpah. Jadi ada tipe orang yang dilakukan kelenceran itu tambah sumpah dia. Uang kok ngelutu saya ngerti ini. Lewong senengane ngeludus ndelok wong meneng tok niku nggih sumpah. Wong kok gak mlaku-mlaku blas, kok iso. Sama dengan kita suka ngaji, kalau ndelok orang liap minum warkop, ya Allah ya, kon kok urip warkop. Lah orang warkop ndelok kita itu sumpah ya. Wong kok ngaji. Itu menurut versinya masing-masing. Lihat endingnya nanti. Endingnya yang kita tunggu. Warokiba man rokib. Kemudian apabila orang naik kendaraan, dia pun milih. Dan itu cara mereka, dia pun melakukan naik kendaraan. Ada yang bersepeda, ada yang motor, ada yang mobil. Dan lebih menarik lagi nanti cari klub-klub yang mobilnya sama. Nanti dijejer pinggir jalan, mobil kodok, kodok-kodok semua, ya, motor jeep, motor-motor jeep-jeep semua, motor dulu, motor masa lalu, motor jadul, jadul-jadul semua, termasuk yang pispa-pispa legrek, nggak mau ketinggalan gitu. Dia cari komunitas pispa-pispa yang legrek-legrek gitu, jejer, kasih spanduk, nah, cari apa? Hah? Kepuasan, ketenangan dia di situ. Ya, itu ketenangan bagi dia. Wa masya man masya. Dan ketika orang berjalan, dia pun mencari perjalanan itu. Dia ingin jalan-jalan. Watawatta'a, dan orang bepergian. Mantawatta'a, dia pun mencari tempat-tempat lokasi-lokasi yang menyenangkan, lokasi-lokasi yang menakjubkan, dan seterusnya orang akan menyalurkan hobi demi mencari apa? Kepuasan. Apa? Kepuasan. Sekian banyak dilakukan, semua itu dilakukan. Semua itu dilakukan adalah liyurattu an anfusihim ham, untuk mengusir kesedihan di dalam dirinya, supaya liyanalu as-sakinah, untuk mendapatkan ketenangan dan kepuasan. Itu sebagian besar orang mencari apa? Ketenangan, kebahagiaan. Apa diperoleh? Diperoleh, namun as-sa'ah. As-sa'ah was-sa'ah. Sesaat dan sesaat. Pernah rombongan rekreasi? Pernah? Tidak pernah? Pernah. Sakno nih memang. Menderita. Kalau bapak-bapak berangkat rekreasi naik bis, naik mobil, coba jenengan tengok ke belakang, wajah-wajah penumpang itu diikut, diwarnai dengan wajah apa? Ceria. Gitu, senyum-senyum tipis mewarnai wajah-wajah mereka. Apalagi kalau direkam, wah jari jemarinya keluar semua itu. Ada yang kaya satu, syahadat, tauhid, ada yang partai Golkar, ada yang macam-macam itu. Jempol. Ada yang jempol, ada yang takbir, ada yang takmit. Macam-macam ekspresi untuk meluapkan apa? Begitu masuk di tempat rekreasi, senang. Sudah satu hari jam 4:30 pulang. Jenengan begitu perjalanan pulang, jenengan rekam lagi, coba lihat wajah-wajah itu kara-kara sama enggak dengan waktu berangkat? Beda. Ini yang ditemukan pulang wajah-wajah apa? Capek. Itu akhir dari sebuah cerita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Amin. Maka hal-hal yang tadi di atas yang disebutkan, coba jadikan nanti rombongan turun masuk ke warung makan semuanya, pasti nyari apa yang disukai. Betul demikian? Betul. Yang suka rawon, beloknya ke warung rawon. Yang suka soto, pasti beloknya ke warung soto. Dan seterusnya, seterusnya. Sampai pakaian, kita milih pakaian yang mana? Yang pas, yang enak. Dan sebenarnya ini Pak, kalau kita lihat dari mulai makan, minum, kendaraan, rumah tangga, berjalan, olahraga, permainan, itu semuanya dipilih. Target utamanya mengusir kesedihan, mendatangkan ketenangan. Mestinya dengan hal seperti ini sudah cukup kita untuk menjadi orang-orang yang tenang. Tapi ternyata begitu semua itu kita miliki, semua itu kita jalani, semua itu kita terjuni, semua kita masuk, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Seperti tadi saya katakan, apa itu cukup memuaskan kita? Apa itu cukup menenteramkan kita? Apa cukup itu membahagiakan kita? Selesai sampai di sana. Nggak. Seperti kemarin ada akad nikah itu, saking senengnya lah, ngeculno balon, ngeculno merpati. Aku gak ngerti karepe opo iki. Keploi. Ya Allah. Iki jane perlu dikoreksi lagi ya. Barangkali jenengan kalau merpati kok kekecilan gitu, mentok. Oh, peti terbang. Yang puas yang terbang besar. Enggak, yang dicari nopo. Sekarang kalau kita nurut, kita ada teman-teman santri kami punya hobi naik gunung. Hobinya naik gunung. Jadi dalam benaknya niku sing dipikir napa? Gunung. Sampai seluruh gunung yang di Indonesia sudah ditundukkan semuanya. Gunung mana yang belum kamu jelajahi? Yang besar-besar sudah semua, Ustaz. Satu yang belum kamu tundukkan. Apa? Nafsumu. Diam aja. Nafsumu belum mampu kamu. Keinginan itu tidak harus, keinginan itu tidak harus dipenuhi. Tempat-tempat yang tadi kami sampaikan itu bukan tidak boleh, boleh semuanya. Memilih makanan boleh, silakan. Ya. Dan itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm apa? Alladhi huwa al-matlub an-nafis allati tafaqqa jami'u naw'il insan. Ya. Perkara-perkara yang disebutkan itu adalah untuk mencari ketenangan, sesuatu yang berharga pada dirinya, dan itu disepakati oleh semua manusia. Persoalannya, apakah ketika hobi sudah tersalurkan, apakah ketika keinginan sudah tercapai, harapan terpenuhi, pertanyaannya, betulkah hatimu tentram? Jawabin apa? Oh, ternyata belum. Ternyata belum. Ini pertanyaan Pak ini. Kalau itu semua keinginan tercapai, harapan terpenuhi, hobi sudah disalurkan, sementara sebelum itu terjadi, itu yang kita harapkan, itu yang kita cari, itu yang kita cita-citakan, itu yang kita harap inginkan untuk mendapatkan ketenangan. Bukankah hobi ingin disalurkan tadi tujuannya untuk nyari apa? Ketenangan. Begitu hobi disalurkan dan betul-betul tersalur, kenapa ketenangan tidak didapat? Kenapa ketentraman tidak diraih? Kenapa kebahagiaan tidak diperoleh? Seperti ayat-ayat yang dibaca ketika masalah pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalak min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan seterusnya. Begitu dijalani, mendapat persis yang digambarkan, merindukan apa yang dicita-citakan, impian terpenuhi, ternyata hasil belum tentu memuaskan. Satu poin, ini contoh yang pertama, cara orang mencari ketenangan. Sekarang persoalan yang kedua, yang berlawanan dengan ini, Pak. Yang berlawanan dengan ini. Apa itu? Masalah hidup, kesulitan hidup, ujian-ujian dalam hidup. Tentu perkara-perkara ini gak ada yang suka. Ada yang mencintai masalah? Monggo angkat tangan. Berapa orang? Monggo angkat tangan. Matur nuwun. Gak ada sama sekali. Kenapa? Karena kita memandang masalah itu faktor penderitaan, faktor ketidaktenangan. Kalimat ini sudah benturan dengan poin yang pertama tadi. Senang? Iya, mungkin. Sesaat, setelah itu ada penderitaan. Tidak bisa dinikmati secara kontinu. Seperti pemandangan jangan salah paham ya, boleh jangan salah paham. Nanti terus istrinya minta rekreasi, ingat kajian hari kemarin? Jangan. Terus masuk warung, takut menderita akhirnya. Bapak makan apa? Terserah. Saya takut menderita. Nah ya Pak, ini makan apa? Menunya banyak. Terserah Ibu. Rawon sembarang. Ini yang warung sumpek Pak ini, Pak. Ini tidak dilarang, makanya tadi dikatakan disepakati oleh manusia. Ketika orang menyalurkan hobi, menyalurkan keinginan, menyalurkan karakteristik, dan dia dapat dengan itu, persoalannya, kalau tadi digambarkan puas, sampai kalau kita makan, kalau makan ini, ikannya ini, kan begitu tau. Seperti sayur lodeh, ikannya apa? Tele dulu. Makanya kalau prasmanan itu gak selesai-selesai gitu. Saya lihat teman-teman kalau masuk rumah makan prasmanan itu sampai tawaf 3 kali muter itu. Muter, dibukai lagi. Oh, tadi udah dibuka, udah tahu, dibuka lagi. Banyak pilihan, tambah bingung dia. Setelah dipilih, yang paling tepat dari sekian itu, kalau ada prasmanan kan sampai tiap hari itu menu sampai 50 macam menunya. Oh, bingung dia. Saya bilang, lek bingung, istikharah dulu. Minta petunjuk kepada Allah, ya Allah, ini kira-kira aku ini makan apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Bun, dua sisi, Pak. Yang tadi kita jawab belum tentu menenteramkan, belum tentu membahagiakan. Sesaat ya, setelahnya. Setelahnya. Berlainan dengan itu, orang menghindari masalah. Orang menghindari ujian. Orang menghindari problem. Dan seterusnya. Kenapa? Mayoritas orang memandang kesengsaraan itu dari banyaknya masalah. Apakah kita sepakat seperti ini? Sementara iya. Sementara iya. Oh, Masya Allah. Ini jawaban yang masih ragu-ragu dia. Yang lain. Ayo diselesaikan hari ini, Pak. Demi Allah. Kalau cara pandang jenengan gak berubah, sampai ngaji model apa gak akan tenang sampai. Diselesaikan hari ini. Kalau hari ini belum selesai, tidur sini. Saya ingin jenengan merasakan materi aja dicatat tok ae lho ya, aku greget ndak nyatet-nyatet bolak-balik terus gak direken iki. Ya sampean iku wis kakean catetan. Bolak-balik gak kandhani mari nyatet ana oma buka maneh. Muroja itu ngeresep ke dalam hati. Sampe nyatetin ning kene buka ndek kene tau ngarep. Pun perhatikan. Kalau memang yang saya katakan tadi, Pak, masalah itu faktor penderitaan yang tadi sudah banyak diolah oleh lisan manusia. Gimana Ustaz bisa tenang? Gimana Ustaz taklim bisa tenang? Pikiran bisa fokus kalau kita dihadapkan oleh masalah. Apakah Anda sepakat dengan kalimat ini? Sepakat. Enggak sementara. Oh, enggak jadi. Oke. Saya ambil kisah, pernah dengar sahabat Bilal bin Rabah ketika beliau belum dibebaskan dari perbudakan. Pernah dengar? Bilal. Bukan Bilal Jumatan ya. Bilal bin Rabah, seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar dan diangkat menjadi muantimnya Rasulullah SAW. Sebelum dimerdekakan, hidup Bilal itu dipenuhi kesenangan atau penderitaan? Penderitaan. Kisah saya ambil singkat saja. Di puncak-puncak terakhirnya Bilal mengalami perjalanan hidup yang sangat berat. Itu dia dirantai lehernya, disambung ke kedua tangannya, disambung ke dua kakinya, ditarik tali oleh majikannya. Untuk apa ini dilakukan? Untuk menjatuhkan mental Bilal dan menghilangkan harga dirinya. Pun ibu bapak bisa bayangkan, apa cukup sampai di situ penghinaan yang dilakukan oleh orang kafir? Tidak. Diludahi, dicaci maki, dihina sehina-hinanya. Setelah itu selesai, enggak. Ditarik sampai terjatuh. Ditelentangkan di atas padang pasir. Diinjak, ditendang. Dicaci dengan hujatan-hujatan yang merendahkan betul. Dicambuk sampai berdarah kulitnya. Setelah itu ketika Bilal sudah lemes, ditaruh batu di atas dada Bilal dan majikannya duduk di atasnya sambil berkata, panggilan Tuhanmu, masihkah kamu percaya? Dia katakan, ahad. Ketika mengatakan ahad, dengan tenangnya Bilal mengatakan ahad. Sampai kemudian majikannya putus asa, lalu menawarkan dengan tawaran yang sangat menarik. Satu, Bilal ditawari untuk dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan. Yang kedua, kalau nanti sudah merdeka, bebas, disuruh menikah wanita yang dipilih Bilal. Dan yang ketiga, dijamin seluruh kebutuhan sampai meninggal dunia. Jawab Bilal, badan Bilal milik Anda, tubuh Bilal milik Anda, dan Bilal adalah budak Anda. Kalau Anda menyuruh Bilal masuk ke dalam kobaran api hari ini, saya akan masuk. Saya akan masuk karena tubuh saya milik Anda dan badan saya milik Anda. Tapi kalau Anda mengatakan saya harus mencabut kalimat tauhid yang sudah saya yakini di dalam jiwa saya, maka menjadi perbudakan seumur hidup itu pilihan saya, dengan kalimat yang tetap terikat dengan kalimat ahad yang diucapkan oleh Bilal. Pertanyaannya, saat Bilal dicambuk, dipaksa untuk mengucapkan kalimat syirik, dan Bilal mengatakan ahad, hati Bilal itu hancur, hati Bilal sengsara atau bahagia? Pastikan, ojo ragu-ragu nih jawab, pastikan. Bahagia. Di mata Anda dia hancur. Masalah Anda dengan masalah Bilal seimbang? Seimbang? Problem kita dengan problemnya Bilal seimbang? Masalah kita dengan masalah Bilal seimbang? Lalu apa yang menyebabkan Bilal kok tenang jiwanya, tidak menderita karena masalah? Coba dicari di situ. Coba dipelajari di situ. Ini pentingnya kita membaca sejarah. Oh, Bilal itu budak, diseret dan mengucapkan, bukan itu yang kita kaji. Apa yang Anda dapatkan dengan kalimat-kalimat itu? Pelajaran apa? Ini persoalan intinya justru kita gak dapat. Kenapa Bilal disiksa menjadi perbudakan kok dipilih? Sekarang kalau jadi budak, apa cita-cita yang paling diharapkan? Dalam merdeka sudah ditawarkan, tapi gak tertarik Bilal untuk ditawari merdeka itu. Saya suka jadi budak, tapi kalimat saya, kalimat tauhid, ini bahasa penderitaan atau kebahagiaan? Kebahagiaan. Di mata Bilal, di mata Bilal, di pikiran Bilal, di hati Bilal, berarti masalah, musibah bukan faktor penderitaan. Sepakat? Sepakat. Jangan ragu-ragu dulu, sepakat? Hari ini harus selesai masalah Anda. Berarti apa yang tertarik di sini, Pak? Apa yang tersimpan di sini? Ini yang harus diambil. Apa yang menyebabkan Bilal kira-kira kok tenang dengan kok dia pilih? Kenapa kok dia pilih jadi perbudakan? Wong kemerdekaan sudah ditawari, masya Allah. Seperti pejuang-pejuang Islam hari ini, dikeluarkan dari ini pindah ke sini, ini pindah ke partai ini pindah ke sini, nyari apa? terjadi para pejuang-pejuang kebenaran katanya, para pembela-pembela kebenaran katanya. Beda pun setitik secerca cahaya, coba jenengan ambil itu, kira-kira apa yang menyebabkan Bilal seperti itu? Dia dihadapkan ujian yang mengerikan. Kita belum pernah di, sudah pernah diludahi orang belum? Halo? Oh belum. Nyari orang siapa yang meludahi saya, silakan. Kenapa kita baru dapat ini dan itu sudah menderita? Satu contoh. Contoh yang kedua, pernah dengar namanya Yasir? Pernah dengar namanya sahabat Yasir? Nah. Punya istri namanya Bu Yasir. Kalau istrinya Pak Rob katanya Bu Rob, ngomong. Siapa istrinya Yasir? Oh, jangan ngomong Bu Yasir tak kota. Siapa? Sumayyah. Sumayyah. Peristiwa tragis yang harus dialami Sumayyah. Wanita malang. Bukan wanita malang kota maksudnya ya. Nasibnya dikatakan wanita malang. Meninggalnya dalam keadaan sangat tragis. Mati di tiang penyiksaan orang-orang kafir. Bajunya compang-camping karena disiksa dengan cambuk-cambuk yang merobek baju sampai tembus pada kulitnya. Dan Nabi datang. Nabi datang memberikan motivasi. Nabi datang memberikan semangat, bahkan mengizinkan kalau nanti kamu tidak kuat karena siksaan ini, ikuti semua yang diucapkan mereka. Kalau mereka maksa kamu berkata kufur, ikuti kata-kata kufur itu. Yang penting hatimu tetap meyakini tauhid. Yasir menggelengkan kepalanya. Tidak ya Rasul, saya tidak akan mengotori lisan saya dengan kalimat kufur setelah saya cuci dengan kalimat tauhid. Sampai pada akhirnya, karena ngotot Sumayyah gak bisa ditipu, gak bisa dipaksa, terpaksa dibunuh dengan tombak. Wallahu alam, ada beberapa riwayat mengatakan ditombak kemaluannya sampai tubuhnya. Sumayyah orangnya, ketika dia mengatakan saya tidak menodai lisan saya dengan kalimat kufur setelah saya cuci dengan kalimat tauhid. Kalimat ini kalimat kebahagiaan atau penderitaan? Dalam kebahagiaan. Bagaimana orang bisa bahagia di dalam penderitaan? Gimana gabungkannya? Persis dengan peristiwa Bilal bin Rabah. Kenapa dia enggak menderita? Enggak meratap kepada Rasul. Kenapa dia katakan saya tetap berpegang kalimat ini? Saya tidak akan keluar dari ajaran Muhammad. Disiksa, dicambuk, ditendang, dilempar dengan batu, berdarah-darah wajah Sumayyah, dan terakhir ditusuk dengan tombak sampai tembus ke belakang. Ketenangan apa yang dicari? Kebahagiaan macam apa yang diinginkan? Bukankah kalau dia ucapkan kufur selesai, dia merdeka sudah, leluasa belanja, makan, olahraga, jalan-jalan biasa dilakukan. Kenapa dia pilih tetap terikat dengan penyiksaan, ditonton oleh orang-orang kafir, dicaci, dihujat, dilaknat? Kenapa dia merasakan nikmat itu? Kira-kira apa yang ada di hatinya Sumayyah? Apa sebabnya? Ustaz, itu orang-orang hidup di zaman Nabi, imannya sudah kuat. Oke. Kita ambil contoh hari ini, orang hidup di zaman kita dan insya Allah masih hidup, seorang pemuda namanya Syekh Al-Jihad dari Madinah, hafal Al-Quran, beberapa tafsir para ulama, hafal ribuan hadis, dan dia buta sejak kecil. Pernah diundang ke Indonesia. Terakhir saya melihat YouTube beliau itu menjadi juri hafalan hadis. Jadi kalau ditanya, coba sebutkan hadis yang berbunyi gini, ini dari sahabat siapa, itu langsung tuk, tuk, tuk. Itu ribuan hadis dihafal. Kalau kita dipunyakan al-halal bayin, al-haram bayin, hadis dari sahabat siapa, kalau bapak ditanya kan jawabnya apa? Dari sahabat Nabi SAW. Ya. Ya. Riwayat siapa? Imam, imam-imam yang soleh. Itu Pak diwawancarai oleh Syekh Ali ketika di Indonesia, ditanya, ya Syekh Jihad, waktu diundang Indonesia itu umurnya masih 15, 15, 16, 17an itulah waktu datang ke Indonesia. Dan kemarin waktu kita melihat beliau menjadi juri hadis, hafalan hadis itu masya Allah, itu buta, buta total. Ditanya apa enggak sedih dengan kebutaan? Dulu sedih katanya, dulu sedih karena enggak boleh main sama teman-teman, karena saya datang itu dianggap mengganggu. Dengan saya ingin bermain, saya ingin punya teman gitu, tapi gak boleh karena saya gak bisa mengimbangi, mereka dianggap mengganggu. Itu yang membuat saya sedih. Akhirnya saya bertanya kepada guru ngaji saya, bagaimana saya supaya dapat teman. Terus terang saya sedih gak punya teman, ditinggal teman, gak bisa main sama teman. Kalau main gak boleh, saya dimarahi. Ini saya sedih katanya. Kata gurunya, belajarlah Al-Quran, nanti kamu akan dicari orang dan banyak ingin jadi teman. Maka wasiatnya saya ini pun diikuti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sangat cepat belum mampu menghafal Al-Qur'an, bahkan menghafal beberapa tafsir hadis, tafsir Al-Qur'an, ribuan hadis dihafal, akhirnya banyak orang tahu dan belajar mencari beliau. Jadi rumah beliau itu kayak kampus. Saya enggak sedih lagi sekarang. Akhirnya ditanya, apa enggak pernah ingin sembuh untuk melihat indahnya pemandangan ini, warna-warni wajah saudara kita, wajah ibu bapak, adik kakak kita. Apa beliau nyatakan enggak, saya enggak tertarik lagi untuk bisa melihat. Setelah saya mengkaji Al-Quran, saya mengkaji hadis Nabi, ternyata Allah sayang dengan saya. Allah berbuat baik dengan kebaikan yang sangat luas kepada saya, dengan cara Allah membutakan kedua mata saya ini. Ditanya, gimana letak kasih sayang Allah dengan Anda dijadikan buta? Apa katanya? Dengan mata saya yang buta ini, mata saya tidak pernah bermaksiat sama sekali. Soalnya mata kita gimana, Pak? Mata kita maksiatnya banyak apa sedikit? Banyak. Masya Allah. Gara-gara bisa ngelihat inilah keinginan itu jadi banyak. Saya punya teman-teman Persatuan Tunanetra, Pertuni namanya. Persatuan Tunanetra Indonesia. Saya punya teman-teman ini, komunitas Pertuni. Kalau ke rumah saya itu rombongan 5 orang, 7 orang itu naik mikrolet. Itu satu turun, gak langsung jalan gitu. Turun, grek, mandek. Temannya gerabak keluar, turun di belakangnya. Temannya lagi gerabak. Jadi kalau datang masuk ke rumah itu kayak sepur-sepuran itu. Saya ketawa, ngapain pakai gitu? Loh, kita kan gak ngeliat. Astagfirullah, iya menang. Kiri masuk ke rumah, kita kasih jajan itu, yuk sana juga mana? Ini ada unde-unde, ada lemper, ada nogosari, ada lepet. Nah, yang Ustaz taruh depan saya, yo tak makan karena semuanya hitam. Astagfirullah, iyo ngaku. Orang itu nanti kita kan betul sakit milih lemper, milih ruko-ruko. Gitu. Makanya saya berpikir dolannya jodoh sih paling cepat niku jodohnya jodoh wong tunan nitra cowok. Mau nikah? Mau. Sudah selesai sudah. Kalau kita kan mau, yang mana Ustaz ini? Oh, enggak jadi Ustaz kan gitu. Nah, teman-teman nitra kenapa kok cepat kalau nyari jodoh? Semua sama. Ireng kabeh. Napa, Pak? Hitam semua. Hitam semua. Wahyu kayu sporto ae. Ya, enggak penting bagi mereka. Subhanallah. Itu se-al-jihad demikian, Pak. Se-al-jihad demikian. Apa kata beliau? Saya tidak tertarik lagi, ternyata Allah sayang dengan saya. Dengan sebab Allah membutakan mata saya ini, mata saya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Lantas ditanya yang terakhir, apa Anda tidak pernah berdoa minta sembuh? Langsung dijawab, wallah tidak, wallah demi Allah tidak. Saya tidak ada lagi keinginan untuk sembuh melihat, katanya. Apa yang memotivasi Anda seperti itu? Kok Anda begitu tangguh? Artinya langsung spontan, gak ada keraguan. Apa ya, gimana ya? Enggak. Begitu ditanya, apa Anda tidak pernah berdoa untuk sembuh? Atau minta didoakan untuk sembuh? Dia jawab apa? Tidak, wallah. Dikunci dengan kalimat sumpahnya. Demi Allah, saya tidak ingin sembuh. Kenapa? Qara'tu fi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang aku ambil kedua matanya lalu dia ridho, aku ganti dia dengan surga. Lalu saya jihad mengatakan, aku ingin. Butanya kedua mataku ini diganti oleh Allah dengan surga. Aku ingin butanya kedua mataku ini diganti oleh Allah dengan surga. Kalimat ini kalimat penderitaan atau kalimat kebahagiaan? Kalimat apa, Pak? Bagaimana mungkin orang diuji dengan buta dia bahagia? Pertanyaan, apa kira-kira yang membuat beliau bahagia? Apa yang membuat Bilal bahagia dalam siksaan? Apa yang membuat Sumayyah tubuhnya dicincang-cincang, ditusuk sampai tembus ke belakang? Yang dicari apa? Kenapa dia bahagia dengan seperti itu? Berarti di mata mereka bukan problem yang menjadi penderitaan. Betul, Pak? Betul, Pak? Berarti di mata-mata mereka ini, di hati-hati mereka, bukan masalah ini yang menjadi sumber penderitaan. Dan bukan terpenuhinya keinginan, tersalurkan hobi untuk mendapatkan ketenangan. Bukan ternyata. Coba dicari jenengan. Panjenengan dengan saya dikasih akal, dikasih pikiran, apalagi sempat kuliah, bisa menjawab ini, jawab itu, soal skripsinya bagus. Masa soal hidup gak bisa punya jawaban? Cerdas kita di mana? Sampun sakit dipaham ini. Sakit dipaham ini. Berarti ada yang dicari, ada yang diincar oleh mereka. Sama dengan seorang wanita berkulit hitam dijamin surga. Masya Allah. Wanita berkulit hitam dijamin surga. Ini belum selesai loh kisahnya ya. Jadi yang kulit hitam jangan GR dulu. Nah, aku kulitku hitam, alhamdulillah gitu. Wanita berkulit hitam, kata sahabat Ibnu Abbas, bertanya, bercerita kepada muridnya, maukah kamu aku ceritakan seorang wanita yang dijamin surga oleh Nabi? Itu bisa kita lihat konten ini kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Wanita ini datang kepada Nabi dengan membawa suatu masalah yang membuat dia menderita. Apa masalahnya? Dia ditimpa penyakit epilepsi. Kalau kita penyakit apa? Ayan. Penyakit ayan itu ada dua. Satu, menjijikkan. Yang kedua, memalukan. Malu, Pak. Kenapa? Kalau kambuh itu di setiap tempat. Undangan, enak-enak makan, jatuh, berguling-guling di tanah. Seperti ayam habis disembelih itu. Gulung-gulung nanti, dan di situ terbuka auratnya. Memalukan. Menjijikkan, kenapa? Seringkali mengeluarkan air busa dari mulutnya. Dan gak ada yang menyentuh untuk menolongnya. Sampai dia pun siuman dan bangun sendiri nanti. Ini wanita dengan membawa penyakit ini kepada Nabi. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, aku punya penyakit seperti ini. Ada dua yang aku keluhkan. Satu, penyakit itu memalukan. Dan kalau sudah begitu, ini terbuka aurat saya. Orang lihat aurat saya semua. Maka aku datang kepadamu untuk minta doamu agar Allah sembuhkan aku. Karena doa Nabi pasti ijabah. Akhirnya Nabi memberikan dua opsi. Bu, in sabarti walakil jannah. Kalau Anda sabar dengan penyakit ini, Anda ridho dengan apa yang terjadi ini, walakil jannah, surga Allah berikan kepada Anda. In turid, jika kamu ingin untuk mendapatkan kesembuhan dan obat yang mujarab melalui doaku, aku akan berdoa kesembuhan untukmu. Dan insya Allah kamu akan sembuh. Namun aku gak berani kasih jaminan kamu akan dapat surga. Gak jamin itu. Pun, Pak, Ibu, kalau kita mendapat cobaan seperti ini, terus dapat dua opsi, kita milih yang mana? Bu, sampean sabar, artinya kok wis jalanono, trimon, lakonono, terus ridho dengan apa yang Allah berikan, Anda masuk surga. Tapi kalau Anda ingin tetap minta doaku, tak doakan dan insya Allah akan sembuh, tapi aku gak jamin surga. Kira-kira kalau kita dapat dua opsi, milih yang mana? Kalau kita kena ayam gitu loh, terus datang ke orang yang luar biasa doanya, terus ditawari dua hal ini, kira-kira kita milih yang mana? Sembuh masuk surga. Wajar sampai ya. Yang waras. Ya Allah. Akhirnya si wanita ini tidak nunggu lama. Tidak nunggu mikir. Tak renungkan dulu Rasul, tak musyawarah dulu Rasul, tak pertimbangkan dulu. Enggak, di tempat itu dia putuskan. Di tempat itu dia akhiri semuanya. Ya Rasul, aku ambil opsi yang pertama. Aku terima sakit itu. Tak jalani, tak terima sakit. Insya Allah aku ridho dengan ini. Tapi aku tetap minta doa. Apa itu? Kalau nanti aku kambuh, aku minta dijaga oleh Allah. Jangan sampai terbuka auratku ini. Didoakan oleh Nabi yang kedua itu. Subhanallah. Pak, kalimat ini penderitaan atau kebahagiaan? Kerisauan atau ketenangan? Kenapa dia tenang dengan penyakit yang memalukan itu? Bun, contoh-contoh yang sudah ada baik di zaman dulu maupun zaman sekarang sudah kita sampaikan. Berarti kunci kebahagiaan bukanlah sesuatu yang didapat sesuai dengan keinginan. Dan kunci sebab penderitaan bukanlah sesuatu yang menghilangkan ketenangannya, yang merisaukan, yang menyibukkan. Bukan. Kebahagiaan dan ketenangan bukan pada masalah yang sedang dijalani. Kebahagiaan maupun kerisauan dan penderitaan itu ada pada suasana kalbu. Apa isinya hati kita ini? Makanya tadi disampaikan, kalau zaman Nabi sahabat, oh itu kan sahabat-sahabat Rasul, ini bukan sahabat. Ini orang hidup di zaman kita. Di zaman kita. Bahkan kapan hari saya ngaji di Al-Kausar itu hari Ahad, ada nenek-nenek datang sama suaminya. Suaminya kakek-kakek. Lo gak percaya. Betul. Demi Allah itu lo. Iya, nenek-nenek didampingi suaminya, kakek-kakek. Kalau suaminya mas-mas kan antum risau gitu. Ya. Terus sharing kepada saya. Apa mbak? Saya kepingin sharing Ustaz, mohon pencerahan. Akhirnya kita duduk bareng-bareng. Saya nangis dulu boleh Ustaz? Oh boleh monggo. Jangan teriak-teriak yang penting. Akhirnya nangis mbak. Nangis, saya baru saja kena musibah Ustaz. Saya kehilangan uang. Oh Masya Allah. Ya gambaran saya paling 10 juta, 50 juta gitu ya. Sampai berapa mbak? Ya lumayan Ustaz, 207 juta. Ringkas ceritanya kena gendam 207 juta. Ya. Kalau saya sih yakin saya gak akan pernah kehilangan uang sebesar ini. Kalau saya yakin, saya gak akan takut kehilangan uang sebesar itu. Kenapa? Saleran juga. Orang tua. Makanya saya gak takut kehilangan uang sebesar itu. Kok bisa ceritanya tuh cerita? Terus sekarang apa yang bisa saya bantu? Saya mohon pencerahan Ustaz. Di hati saya yang ganjel Ustaz. Hati saya memangkel dengan pendendamnya itu. Dan saya marah. Saya kepingin melaporkan ini ke polisian. Biar nanti diusut, ditangkep. Kalau nanti sudah ditangkep di penjara, aku kepingin nonton wajah wong itu konjobo. Pun umpamane keturutan mbak ketangkep terus jangan tonton lo jopo, nopo selesai urusan gitu kok. Berarti kan belum selesai gitu. Nah terus gimana Ustaz? Kalau putranya jenengan nyarankan gimana? Putra saya nyarankan nggak usah dibahas, sudah wis itu jadikan tabungan mbak. Nah, itu kalau saya ragu-ragu, bocah kulo sing ngomong aturan. Nek kulo ngisi mantep, nek nurut Ustaz pripun? Nek nurut saya, bebaskan aja sudah. Sampai usut siji, tidak mungkin uangnya kembali. Nah dua itu kembali nggak apa-apa diusut. Gue separuh kayak naku. Lah lumayan tuh. Nah, itu satu. Yang kedua jenengan harus diminta keloyongan, diminta keterangan, dijadikan saksi olah TKP. Nanti jenengan keloyongan. Lo gitu Ustaz. Lo hijau. Yang kedua tiga, itu bayar mana? Anggera? Itu keluarkan duit lagi. Dan apakah marah jenengan selesai terobati karena itu? Iya Ustaz. Nah jenengan kan pun ngaos, pun ngaji. Kalau putran jenengan bilang bebaskan selesai, nanti di sisi Allah ditunggu, itu saya sepakat karena memang ada dalil-dalil seperti itu. Loh itu bisa menjadi tabungan saya Ustaz? Bisa. Bisa Pak. Tapi pun caranya, ini ada hadis Nabi mengatakan beberapa riwayat, barang siapa menanam pohon kemudian buah dari pohon itu dimakan oleh burung, dimakan oleh binatang, apakah buah yang dimakan burung dan binatang tadi hilang? Dalam? Tidak. Tapi tersimpan di sisi Allah menjadi tabungan amal soleh bagi orang yang menanam ini. Oh gitu guys? Enggak. Itu kalau kita berharap kepada Allah. Dan ini kan terjadi bukan karena kebetulan, pasti ada campur tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Oh kalau bisa ya sudah Ustaz, saya gak ngurus lagi. Gak kepingin duit dibalik ah. Enggak sudah, gak kepingin dulu wajahi malingi, boten sampun. Berarti sudah tak ikhlaskan, biar saya punya tabungan pun. Sip selesai. Pulang keluar dari masjid, mbah duitnya sampean hilang pinten. Dah hilang. Lu ngomong jadi dengan tegas dia jawab apa? Masih ada kedugaan? masih ada keganjilan, ada kerisauan. 4 hari berikutnya datang ke rumah lagi sama suaminya si kakek ini. Suaminya tetap. Suaminya si kakek. Yang kemarin. Kakek-kakek. Ya. Saya khawatir kayak blank katanya. Ah, ini kampuh ya. Begitu datang terus sepeda motor, "Assalamualaikum. Napa, Mbak? Iling duit ta?" "Oh, mboten. Duit ku kan gak ilang ta, Ustaz." "Mboten. Ya sudah, masuk saya beri masuk. Jadi gini Ustaz, uang yang kemarin 200 juta itu sudah saya telening-telening Ustaz. Sekian juta untuk pondoknya Ustaz Yunan, sekian juta untuk pondoknya Ustaz Fatuhur, sekian untuk kegiatan Ustaz Hamim Tohari, sekian untuk Ustaz Abdul Rauf. Jadi duit kuning pondok kuyok malah hilang bareng. Lah ganti kula sing sumpek. Nggih duwite sing jange tak kene jenengan nggih katut ilang. Nah ganti kula sing sedih sak niki. Oh mboten makane Ustaz, saya kesini tadi untuk menutupi memenuhi harapan saya. Kan masih mantu ada sebagian masih tersisa. Lah ini mau tak serahkan ke jenengan untuk pondok jenengan. Untuk Ustaz Yunan sudah saya antarkan kemarin. Amplop tak terima niku mboten mentong lho Pak saya. Tidak tega gitu. Mbah, ngapunten. Terus terang jujur Mbah ya, saya senang jenengan kasih ini untuk pondok itu senang. Tapi terus terang saya tidak tega dengan jenengan. Jenengan itu baru kena musibah. Loh, jari ini gak hilang. Nggih mboten hilang. Hilang apa mboten Ustaz? Mboten. Nggih pun sampean terami. Pak, itu bukan sahabat Nabi. Itu bukan tabi'in. Bukan ulama. Wong desa tinggalnya tembriko loh, pundi petani SMP Antartika itu, tenggoni Pak Bambang itu, orang sana Pak. Apa yang membuat tenang ketika badai menimpanya? Mbah tadi kenapa kok tenang, hilang kesedihannya, hilang mangkelnya? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Sudah lupa juga jenengan. Rasa janji Allah pasti tepat. Maka di sini bapak-bapak sekalian, kesimpulannya apa? Begitu kita kaji di berbagai ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terkumpul beberapa karakter, sifat-sifat, langkah-langkah yang akan mengantarkan seseorang untuk mencapai nafsul mutmainnah. Apa saja itu? Yang pertama adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Lah ilmu yang bermanfaat itu nanti akan menghasilkan ketenangan jiwa. Karena dengan ilmu itu dia ngerti alur kehidupan. Karena dengan ilmu itu dia ngerti arah yang akan dituju. Dia mendapatkan petunjuk harus bagaimana, ilmu yang mendasarinya ini. Kenapa kita punya masalah kok bingung, gak ngerti aku harus berbuat apa. Sampai ada ibu mau cerita, "Ustadz mau sharing." "Nggih monggo Bu." "Saya enaknya mulai dari mana?" "Dari pintu depan," saya bilang. "Sampai tanya lagi." "Saya ini serius." "Saya juga serius." "Nah kok mulai dari depan?" "Oh sampai duit masalah. Kok bingung saya mulai dari mana toh?" "Enaknya tekan di ceritaku." "Sampai punya masalah apa toh?" "Suami." "Ya wis mulai tekan suami sampai, gak usah mulai putus sampean." "Masalahnya apa?" "Bingung Mbak." "Karena gak punya ilmu ini." Ilmu yang bermanfaat itu akan menghasilkan syarhus sadr, kelapangan jiwa. Syarhus sadr, kelapangan jiwa. Nah, kelapangan jiwa ketika ini sudah terbentuk, dan itu terjadi secara ilmiah dan alami. Saya ulangi, ilmiah dan alami. Itu akan menjadikan persoalan-persoalan yang dihadapi itu menjadi mudah dan menjadi ringan. Ilmu nafik. Kelolanya meleh. Ilmu yang bermanfaat kalau sudah ngeresep ke dalam hati menghasilkan. Itu kalau secara ilmiah dan alami akan melahirkan apa? Segala persoalan yang dihadapi itu akan menjadi mudah dan akan menjadi ringan. Terukir dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam di dalam sebuah doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa saat beliau mengalami kebingungan dan beban yang berat. Kenapa? Beliau harus dakwah menjumpai Fir'aun di saat Fir'aun sedang mencarinya. Ibu bisa bayangkan. Nabi Musa itu buronan dari orang-orang Bani Israel. Gitu? Karena telah membunuhnya. Dan dia menjadi masalah bagi Fir'aun. Dicari dia. Begitu dapat wahyu disuruh balik datang ke tempat tersebut untuk berdakwah. Iki nek cara Jawa piye? Kula marani kepuk. Piye nerangkannya? Satu itu. Yang kedua, dia harus mendakwai Fir'aun yang merupakan ayah angkatnya Nabi Musa, yang membesarkan dia, yang merawatnya, yang mengarunginya, yang mencintainya, yang melindungi Musa dari kecil sampai dewasa. Fir'aun dan Musa disuruh datang ke Fir'aun untuk menasihati perbuatan Fir'aun. Bingung Nabi Musa. Akhirnya datang kepada Allah, doa kepadanya, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya, ditambah lagi beliau itu gagap kalau menyampaikan. Sudah tahu poin-poinnya sudah enggak memungkinkan itu. Maka di situ sudah sebuah doa diajarkan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli, ya Allah lapangkan dadaku, mudahkan. Berarti mudahnya urusan tergantung di mana. Ya Allah lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Berarti konsep mudahnya urusan kelapangan hati. Kelapangan hati. Itu jadi urusan jadi mudah dan persoalan menjadi ringan. Itu satu ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itulah Nabi SAW berkata, manis tamaa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarusuna bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah lalu dia baca Al-Qur'an, dia bertadarus dengan ilmu-ilmu Islam. Apa kata Nabi? Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kepada majlis ini as-sakinah. Apa, Pak? Ketenangan. Berarti ilmu menghasilkan ketenangan. Karena dengan ilmu ini jenengan dengan saya punya konsep. Amin. Gitu loh, punya resep. Bun, makanya setiap kajian harus menghasilkan ilmu ini. Seperti tadi ini. Berarti yang tadi menjadikan sumber penderitaan apa? Masalah, betul, menjadi sumber masalah penderitaan dalam jiwanya berapa? Oh. Masalahnya pada kondisi hati, kondisi kolbu. Lihat di grup, ngomong apa ae sing protesan iku sing ciut atine. Menurut saya aku enggak cocok keluar. Nek batinku metu. Kan gitu loh. Kenapa orang yang sempit hati itu sulit menerima hal-hal yang tidak sama dengan cara berpikirnya? Ngaten. Makane rumah tangga kok sering cekcok, masalah cekcok, berantem rame, dilu-dilu rame. Bukan karena banyak masalah. Pun direnungaken. Kalau di mata bapak-bapak istri itu menjengkelkan, itu bisa jadi bukan istri jenengan yang bermasalah. Kacamata kita sempit melihat masalah itu. Begitu juga di mata ibu, suamiku Ustaz gak tahu bener. Masa iblis? Masa gak tahu bener siapa? Lah ya iblis. Bisa jadi bukan karena serba salah. Kita terlalu sempit melihat masalah. Jadi kalau rumah tangga sering cekcok berantem, Pak, itu bukan karena banyak masalah. Ngaten. Bukan karena banyak masalah. Makanya kadang-kadang kalau kita ngelihat anak kecil itu nek sing ngalem, terus ana sing napa jenenge iku rewelan, kok niku digenengi ayo nangis kok niki lak gregeten to. Halo. Cengek, ngerti cengek ya? Apa cengek itu? Jadi kita punya anak itu kadang-kadang ya, sing situ gudoan, sing situ cengeng, cengeng, ngerti lo? Nangis, bu, bu, kata bu apa lo? Kata pak, pak no bu, ngerti sampai masih kucengkel sampai. Iki mau tak jemek toh? Coba jenengan lihat ini, cara berpikir ini, jenengan lihat ini. Jadi kadang-kadang kita itu ke sekolah dhuwur pikirane sing cekak. S2 tukarane. S2 itu bayar dawet apa juwet sampai begini. Dicampur. Pikiran tuh sing luas gitu melihat kehidupan, apalagi kehidupan kita, rumah tangga kita. Jadi kan dulu gini loh Pak, hidup sosial itu yang kaidah kehidupan. Satu, Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Sepakat? Artinya apa? Konsekuensinya kita gak bisa hidup sendiri. Otomatis berikutnya kita butuh orang lain. Pun, sepakat mungkin? Sepakat mungkin? Sepakat. Oh, ini kadang-kadang aku gak butuh uang. Kadang-kadang. Aku biasa urip. Ngomong kadang-kadang muncul ya. Anak ini ngaku. Itu satu. Kita gak bisa hidup sendiri, kita butuh kehadiran orang lain. Satu. Yang kedua, orang lain di sekitar kita, siapapun dia, itu punya kultur yang berbeda. Betul? Punya latar belakang yang berbeda. Punya watak yang berbeda. Punya cara pandang yang berbeda. Dan banyak sekian beda. Terus kumpul jadi satu. Maka berpotensi tiga hal. Satu, bersimpangan jalan. Berarti tidak sejalan. Potensi. Ngajari anak saja beda-beda sudah. Kata suaminya, bisa cuma main HP ya kau niki, oh belajar. Kata istrinya, bapak miku kekenceng men. Kilo HP ini Umi. Ada yang begitu? Ada. Hadir hari ini. Terus begitu Pak nanti. Potensi pertama apa? Persimpangan. Yang kedua, potensi gesekan. Yang ketiga, berpotensi tabrakan. Itu kalau kumpul sama orang, ketika tidak dimodali dengan modal yang benar. Terus kalau kemudian ada orang kumpul dengan orang banyak, kemudian kok gak pernah terdengar cekcok, ya gak pernah terdengar rame, gak pernah terdengar geger. Apa kehidupan komunitasnya gak ada masalah? Dalam? Saya punya ikhwan di Sidoarjo, Pak. Putranya sama dengan jumlahnya putra saya. Tak tanya anaknya. Saya enggak tinggal laku anaknya. Ada lima anak itu. Enggak ada tinggal sih. Teriak-teriak enggak ada. Kalau guyon biasa, guyon biasa. Enggak ada yang sampai. Saya takjub dengan adabnya tertata, akhlaknya. Yang sudah kuliah itu, Mbak, seusia kamu ini, kamu pernah enggak dengar abimu ambil umimu tengkar di hadapanmu, kemudian abimu marah, mencela umimu, marahi umimu seumur kamu? Masya Allah, enggak pernah. Masuk, pisang ini, pisang. Enggak, Ustaz, enggak pernah. Abi lu enggak pernah tengkar sama. Ya Mbak, ya? Iya, enggak pernah. Abi, masuk sih, pisang. Aku tak besar sekali, masuk enggak pernah. Aku, enggak, Ustaz. Oh, Ustaz, saya enggak percaya. Jadi, akhirnya tak tanya nomor tiga anaknya SMP. Mas, seusia kamu pernah gak nyaksikan umi mungkin di luar pas jalan-jalan, mana di warung atau di kendaraan? Tak pernah lu? Gak tahu sih kalau pas di rumah. Tapi gak pernah. Setahu saya ingat saya gak pernah abi marahi umi itu gak pernah. Anak yang kecil tak tanya yang terakhir, gak pernah. Jadi semuanya mengatakan menyaksikan abi uminya gak pernah tegar, sehingga mereka gak pernah mendengar konsumsi bahasa yang jelek itu gak pernah dengar. Cacian celaan gak boleh. Makanya kalau, ayo siapa yang ngajari gitu, uminya enak ngomong itu, Masya Allah, ini mungkin masalahnya. Akhirnya si mas ini tak pegang, tak tanya, mas saya minta maaf sebelumnya ya, karena saya sudah masuk area rumah tangga kamu. Apa Ustaz? Aku kemantu kepo, nanya ibu tramu satu-satu. Nanya apa Ustaz? Kamu pernah tengkar enggak? Kok tak lihat antum itu ya dengan istri itu tenang di waktu-waktu kayak apapun itu enggak pernah ada wajah-wajah yang ya apakah kalimat yang bagaimana? Enggak, aku tanya ke anak-anak antum dari yang kelima sampai yang pertama katanya antum enggak pernah tengkar. Benar tak? Ya enggak Ustaz, saya istri saya itu manusia. Saya punya kekurangan, istri saya punya kekurangan. Saya ada yang gak cocok di hadapan istri, istri yang gak cocok dengan saya. Cuma antum pernah dengar, gimana kok anak antum gak pernah menemukan? Itu manajemen. Ya Allah, mirip kita ya. Manajemen ya apa mas? Jadi kalau kami itu kalau tengkar itu di dalam kamar. Jadi tutup anak dipastikan enggak tahu dan enggak dengar. Itu satu. Yang kedua, kami sudah sepakat dari awal ketika nanti cekcok, ketika nanti bertikai, ketika ada perbedaan, terjadi perdebatan, jangan keluar dari bahasa kesopanan. Itu kesepakatan awal kami dan Allah menolong kami sampai hari ini begitu. Masya Allah. Ada yang begitu? Kalau tengkar masih menggunakan bahasa kesopanan, kan kita sudah ngaji sunnah, sudah ngaji hadis, hadisnya dhaif enggak, hadis maudhu enggak. Kalau tengkar juga gitu, ini ucapan dhaif enggak ini? Ayol ikhwah, satu ilmu nafid, itu ilmu yang bermanfaat, itu kunci ketenangan. Yang kedua, al yakin bihusni jazak indallah, yakin dengan balasan yang lebih baik di sisi Allah. Lah ini yang diincar oleh orang-orang tadi itu, karena hidup mereka itu yang dicari, ada yang diincar. Apa yang diincar? Janji-janji Allah yang sangat baik. Ada janji berupa ampunan, ada janji berupa pahala, ada janji berupa surga, ada janji berupa mimbar-mimbar yang bercahaya. Itu dicari oleh mereka. Maka mereka menafikan permasalahan-permasalahan yang ada ini, menelan pahitnya cobaan dan menikmati kesabaran itu dengan harapan bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah. Itu yang kedua, al-yakin bihusnil jazak indallah. Seperti mbah tadi, kenapa mbah setelah menderita, gelisah, mangkel, kepingin melihat wajah pencurinya. Begitu dikabari duit jenengan dah hilang sesuai dengan kabar dari Nabi, dan nunggu di sisi Allah kedatangan penjenengan, ditunggu 200 juta di sisi Allah. Itu karena dia yakin dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Saya dipahami ini, ini? Saya dipahami. Yang ketiga, as-sabr, kesabaran. Belajar meraih kesabaran. Bagaimana cara meraih kesabaran? Apa sih yang dimaksud sabar itu? Apa orang sabar itu gak pernah marah? Bukan. Apa orang sabar itu gak pernah emosi? Bukan. Apa orang sabar gak pernah kecewa? Bukan. Yang sabar itu habsun nafas, menahan jiwa. Kepingin nesu, ditahan. Nah, itu namanya sabar. Makanya sabar itu pahit, sabar itu panas, sabar itu berat. Lah kok bisa sabar? Kenapa? Al-jaza, kembali pada poin yang kedua tadi. Kenapa? Yakin dengan yang dijanjikan Allah, dan dia ingin mendapat apa yang dijanjikan. Tenang pun, sekarang apakah kita punya keinginan-keinginan itu untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah? Makanya nanti tidak ada lagi bu pertanyaan, Ustaz selama 20 tahun saya itu terus bersabar menjadi istri, saya selalu mengalah. Ustaz, Ustaz, sampai kapan saya harus? Apa memang saya harus terus bersabar? Dan apa memang fitrah wanita itu disuruh bersabar terus? Ibu kepingin menang, ibu gak mau gak sabar. Capek Ustaz, kalau begitu hari ini saya bantu, balik ke rumah, lawan suami, kalahkan. Allahu Akbar. Mantap sudah. Loh Ustaz, berarti saya tengkar. Nah terus tarap ngopo? Dikongkong sabar jane. Capek. Saya terus selama 20 tahun sabar terus Ustaz. Berarti wanita harus memang disuruh mengalah, mengalah, mengalah. Sampai kapan saya harus mengalah? Langgini sampai mulai capek, sekarang berhenti dari sabar. Lawan suami, kalahkan. Ajarin ngomongnya nanti. Makanya tak elangi, takbir bisa. Lawan suami, jangan kalah. Suami ngomong, langsung tabrak. Biar suami kelak geben. Lu berarti tengkar Ustaz. Nah, terus kamu jaluk opo? Bingung dong. Kenapa? Karena Anda tidak punya misi di akhirat. Bun, siapa pun rumah tangga yang ingin menang-menang sendiri, perhatikan, gak cerdas ngerambut keluarga. Yang gak puas debat, nanti gak apa-apa. Monggo, protes Ustaz. Monggo, yang penting dol. Harus selesai karat-karat di pikiran kita ini. Kalau itu memang ganjel di hati panjenengan, jangan timpet, utarakan. Ustaz, aku gak setuju dengan jenengan. Hebat. Oh, no. Gak dilarang gak setuju. Tapi apakah itu obat Anda? Dengan cara Anda selama ini, apa damai hidup Anda? Tentram hidup Anda? Dan Anda punya misi gak dengan apa yang dijanjikan oleh Allah? Sama jelas? Setelah ngaji nanti yang gak puas Ustaz, setelah ngaji kita perang. Oke. Monggo, cek puas jenengan. Gak boleh timpet, gak boleh. Harus tuntas. Apa betul ketika jenengan turuti semua keinginan Anda mendapatkan kedamaian? Sing senengane mancing, mancing terus. Seneng digudo karo yuyu. Gak cerdas. Baca Quran gak pernah. Oh, pori koyok ini. Makanya hampa, Pak. Bukan dilarang loh ya. Nah, ini mancing pekoroi. Enggak, apa sih yang dicari apa gitu loh. Saya belajar, Pak. Saya belajar. Anak saya 5 soalnya. Banyak problem-problem yang kita kumpulkan. Saya buka konsultasi. Berbagai problem, ya Allah. Kuncinya itu ilmu, yakin, terus luar biasa kalau dijalankan ini. Luar biasa. Sabar itu tidak menjadi kehinaan. Makanya sering orang, kenapa sih kok gak mau ngalah? Satu, apa sebabnya? Gengsi. Dua, kehilangan harga diri, merasa diinjak-injak. Diinjak-injak itu gak mesti hina. Saya sering diinjak-injak istri saya. Gak terhina, saya malah bersyukur sama beliau. Pegel hilang. Apa ngalah diinjak-injak? Siapa yang bilang mengalah diinjak-injak itu siapa? Jenengan mikirnya dari mana? Jenengan mikirnya dari mana? Mengalah itu diinjak-injak, mikirnya dari mana? Ayo ngomong, Pak, ngomong. Ojo sampai timpet. Timbangannya mulai mencret jaminku. Monggo diuntahkan di sini, monggo. Apa yang menyebabkan begitu? Wallah, kalau Anda memendam ini kemunafikan nanti. Utarakan. Kita diskusikan. Supaya hidup yang sesaat itu betul-betul kita damakan. Kita temukan as-sakinah, mutmainnah. Dan contoh sudah ada tadi. Anda ingkari contoh-contoh tadi? Kira-kira kok bisa mereka mendapatkan ketenangan di saat mereka mendapatkan badai yang mengerikan? Kenapa mereka tentram di atas penderitaan yang mereka alami? Apa sebabnya? Al-yakin bihusnil jazm. Ada yang diincer. Betul gak? Bilal kenapa kok milih jadi budak? Mikir apa dia? Karena ada yang diinjar. Sumaya kenapa dirinya dicapik-capik dengan siksaan? Kenapa tidak uruti saja kemudian lepas dia bebas? Karena ada yang diinjar. Ini yang keyakinan. Yang keempat, yang merupakan tolak ukur ketenangan jiwa, itu adalah ar-ridho biqadha'illah. Ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ridho dengan apa yang ditetapkan oleh berupa ekonomi. Jenengan lihat, pertanyaan satu aja, Pak. Orang-orang yang kaya, yang korupsi, itu hatinya tentram atau kacau? Kacau mereka. Kenapa mereka merasa kurang kok? Gak cukup, ini diembat, ini diambil. Jadi pikirannya itu, habis ini ngembat apa ya, gitu loh. Kenapa gak puas, sementara yang mereka makan berapa? Sama dengan kita makan. Betul apa enggak? Ibu-ibu yang punya uang 100.000 sehari makan berapa kali piring? 10? 2. Jarang kepang. Berapa? Ya. Kacau jiwa mereka, hidup mereka sengsara, Pak. Hidup yang tidak pernah puas. Hidup yang tidak pernah cukup. Hidup yang diliputi dengan rasa kurang. Itu siksaan batin bagi mereka. Abu Hurairah. Apa yang pernah antum baca tentang Abu Hurairah? Sering ditemukan pingsan. Kenapa? Kagian melekan blok TikTok, melekan blok bal-balan. Kenapa? Kelaparan. Lapar. Ditemukan di bawah mimbarnya Rasul, dibalik Abu Hurairah kelaparan, pingsan kelaparan. Jadi Abu Hurairah itu nyatet hadis sambil kelaparan. Jenengan dengan saya nyatet hadis dalam keadaan, nah, podo-podo semua putih. Anak si ngaji sampai semaput dari awal sampai akhir. Mas, sudah selesai pengajian. Semua baca penutup majelis, dia baca bangun tidur. Yang keempat apa tadi? Nah. Yang kelima, asyukur. Punya jiwa syukur. Itu yang sering hilang. rumah sudah ada, kendaraan sudah ada, yang dimasak 1, 2, 3 bulan sudah ada, enggak tenang. Sing mbok dolek iki apa wae. Sementara di luar sana ada orang yang enggak punya rumah, kontrak satu ruangan ditempati 7 orang. Jadi kamar itu dua fungsi, kalau siang jadi ruang tamu, kalau malam tidur. Gak punya rumah dan mikir tiap bulan nanti naik mikir itu pak. Jenengan sudah punya rumah sendiri, sudah punya nafkah, sudah punya apa lagi yang dicari? Syukur. Kemudian yang terakhir, al-ikhlas. Al-ikhlas. Berapa poin? On. Itu ada rahasia masing-masing. Betulkah ilmu mendatangkan ketenangan? Betulkah yakin terhadap janji Allah mendatangkan keyakinan? Betulkah apa tadi? Sabar mendatangkan ketenangan. Betulkah ridho mendatangkan ketenangan? Betulkah syukur mendatangkan ketenangan? Betulkah ikhlas mendatangkan ketenangan? Masing-masing ada rahasia yang harus dijawab. Ya, akan kita bahas di pertemuan yang belum ditentukan. Biar lengkap menderitanya. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Berarti sudah enggak ada yang punya masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini membantu kita. Dan kalau kita merasa menderita, merasa enggak tenang, pertanyakan apa sebabnya ini kok membuat saya tidak tenang? Kenapa kok saya diuji dengan enggak merasa tenteram? Padahal tadi sudah kita tahu, belajar konsep ketenangan, rahasia keresahan itu bukan pada masalahnya, tetapi pada kondisi hatinya. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf apabila ada bahasa yang kurang cocok, karena memang saya tidak mungkin bisa mencocokkan apa yang Anda inginkan. Ya, karena satu, saya tidak ngerti hati Anda, dan kalau tidak cocok itu manusiawi. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.